Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita lagi dalam kupasan Tafsir Sya'rawi Surat Hud ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. صدق الله العظيم. Karim. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighfar merupakan pengakuan atas suatu dosa. Kita selalu mengatakan, Rabbighfir lana, ya Tuhan ampunilah kami, tatkala kamu meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan ya wa ya qaumi istaghfiru, ya. Ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan juga dalam ayat tersebut ada kalimat ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Kemudian ayat selanjutnya ya qaumi la as'alukum alaihi, wahai kaumku saya tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat ya qaumi istaghfiru, wahai kaumku, yaitu Nabi Hud berkata, wahai kaumku mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadanya. Nah, di sini para pendengar siaran RRI dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Nabi Hud alaihi salam menyuruh kepada kaumnya untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu dosa-dosa yang dikerjakan. Kita selalu mengatakan Rabbighfir lana, ya Tuhan ampunilah kami. Tatkala kamu meminta ampunan dari Allah, itu merupakan pernyataan iman dari dirimu dan pengakuan bahwa taklif yang diberikan oleh Allah kepadamu adalah benar. Nah, kita harus memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya dalam kehidupan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sesungguhnya perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam satu hari melakukan tobat adalah sebanyak 3 kali. Konon lagi kita yang banyak dosa, banyak kesalahan, ya, daripada aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan dari sejak bangun tidur hingga mau tidur kembali, begitu banyak, ya, kesalahan-kesilafan yang kita lakukan, maka perbanyaklah istighfar dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dihadiri narasumber kita Ustaz Fazrul Haq dan Ustaz Perdana, dan beliau-beliau inilah yang akan insyaallah mengkupas, menjelaskan secara detail maksud daripada surat Hud ayat 52 ini. Ya, kami persilakan Ustaz Fazrul Haq, Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Dahlan. Ini ayat kita pada hari ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Nabi Hud alaihi salam setelah sebelumnya dalam dua ayat sebelumnya sudah disampaikan bagaimana kita diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan kemudian membukakan gambaran dan wawasan kita bahwa yang terbaik itu adalah kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ke-52 ini ternyata bimbingan yang disampaikan oleh Nabi Hud itu adalah istaghfiru rabbakum. Menarik di sini bahwa ternyata petunjuk untuk beristighfar itu adalah ajaran dari para nabi-nabi terdahulu, tidak hanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah melakukan istighfar itu adalah satu hal yang wajar karena beliau mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Kita sebagai umat Rasulullah harus mencontoh Rasul dan juga mengikuti tradisi istighfar yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan terbesarnya adalah untuk apa kita beristighfar? Yang pertama adalah bahwa karena istighfar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bukan hanya sekedar beristighfar tapi selalu berusaha untuk mempercepat istighfar kita tanpa menunda-nunda waktu. Jangan tunggu waktu Isya baru beristighfar, zuhurnya kita lupa istighfar. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bahkan pada saat seseorang melakukan tindakan kesalahan, cepat-cepatlah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa untungnya kita beristighfar di dalam kehidupan ini? Kan hanya menyebabkan mulut kita lelah dan juga lebih baik mungkin kita menghafal ya, menghafal bahasa Inggris atau bahasa Arab atau yang lain daripada beristighfar. Tidak seperti itu. Gambarannya seperti ini sajalah yang mudah. Kalau ada orang berjalan tanpa beban dengan orang berjalan dengan membawa beban yang berat, mana yang kira-kira akan lebih cepat sampai ke tujuan? Jawabannya adalah tentu orang yang berjalan dengan berlenggang kangkung tanpa membawa beban. Istighfar itu adalah pembersihan beban di dalam diri dan juga jiwa seorang manusia. Sekali lagi, istighfar itu adalah pembersihan diri, pembersihan jiwa seorang manusia. Dengan melakukan istighfar, jiwanya akan bersih daripada beban-beban yang menggelayuti jiwanya. Dengan beristighfar, maka dirinya itu akan bersih dari segala dosa yang melingkupi dirinya. Sehingga akhirnya orang yang beristighfar itu adalah orang yang betul-betul bersih, gerakannya bersih, dirinya itu bersih dan ringan sehingga mampu melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan ini tanpa dengan beban. Pada saat dia menghadapi masalah, bukan masalah itu yang menggelayuti dirinya atau menambah bebannya, tapi dengan istighfar semua permasalahan itu akan menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia paham bahwa pada saat dirinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada permasalahan di dalam kehidupan ini yang berat. Apapun permasalahan hidup kita tidak akan berat pada saat kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunggu apa lagi? Istighfarlah. Ringankan diri Anda, ringankan langkah Anda, maka segala kesuksesan sudah siap menunggu di depan mata Anda. Iya. Sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Ketika Allah menyuruh kita untuk beristighfar, menyuruh kita supaya kita bertobat, karena bukan kepentingan Allah sama sekali, tidak ada kepentingan Allah sini, tapi untuk kepentingan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari istighfar dan bertobat itu adalah Allah akan mengirimkan hujan dari langit, yang mana hujan itu tidak membahayakan kita. Bahkan disampaikan Allah, wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Apa hubungannya kira-kira? Hubungannya sangat erat sekali. Benda mati ciptaan Allah. Alam ini ciptaan Allah. Langit ini ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut cerita bahwasanya dalam judul ilmu dan iman, gara-gara kekuatan istighfar, gara-gara kekuatan tobat terus berdoa kepada Allah, tidak saja Allah menambahkan kekuatan, tapi Allah akan membersihkan hati kita sehingga penyakit pun juga yang ada di dalam hati kita ini akan sembuh. Itu sudah banyak terjadi. Karena kalau kita lihat dan merenungkan bagaimana perjalanan para nabi-nabi yang selalu dalam kisahnya itu selalu setiap nabi itu ada ciri-ciri khas dalam doanya, yang dalam lantunan doa itu sebetulnya kalau kita merenungkan di situ adalah puncak dari ketawaduan mereka. Para nabi-nabi itu yang tidak pernah mendendam sama sekali, tapi mereka mendapatkan azab itu disebabkan oleh ulah perbuatan mereka itu sendiri. Maka dikatakan di sini juga dengan kaitan ayat-ayat yang sebelumnya, karena Allah itu merasakan kasihan. Karena apa? Karena apabila turun azab, maka kita juga sudah melihat bagaimana orang yang ditimpa musibah selalu menangis, merundung penuh dengan kesulitan di dalam kehidupan ini. Maka untuk itulah Allah mengingatkan kita. Mudah-mudahan kita lebih menambah istighfar kita sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Perdana dengan Ustaz Dahlan tadi. Kami persilakan Ustaz Dahlan. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Ustaz Perdana Ustaz Fazrul Haq. Ya. Iksirul istighfar ilallah, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita ambil kesimpulan daripada ayat ini bahwa Nabi Hud alaihi salam menyuruh kepada kaumnya untuk beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jika orang memperbanyak istighfar, maka sesungguhnya dia melakukan penghapusan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi juga dengan menjauhkan segala kemaksiatan, aktivitas yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu dekat dengan kita, Allah yang selalu melihat kita, Allah yang maha bijaksana, bahkan Allah yang maha ijabah doa. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menuju kepada hamba Allah yang muttaqin, yaitu hamba Allah yang bertakwa. Ya, para sedang pendengar sidang RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada tambahan daripada Ustaz Perdana. Ya, satu hal yang sedikit saja ini, bahwa ternyata Nabi Hud alaihissalam memberikan satu informasi baru kepada kita dengan istighfar itu adalah yursilis sama alaikum midrara, akan menurunkan hujan yang deras kepada kamu, kata Nabi Hud kepada kaumnya. Ini harus kita yakini bahwa pada saat satu daerah ditimpa musibah, kekeringan, hujan tidak turun-turun, kalau ingin menyelesaikan masalahnya, banyak-banyaklah beristighfar sebagaimana yang ditunjuki oleh Nabi Hud alaihissalam di sini. Ya, kita akhiri pertemuan ini dengan nasihat Imam Al-Ghazali kepada kita semua. Ya, sesungguhnya hati manusia itu adalah terbagi empat. Yang pertama, qalbun salim, qalbun ghafil, qalbun marid, dan qalbun mayit, yaitu hati yang sejahtera, hati yang lalai, hati yang sakit, dan hati yang mati. Untuk menjauhi daripada hati-hati yang lalai, hati yang sakit, dan hati yang mati, maka perbanyaklah istighfar agar menuju kepada qalbun salim, hati yang sejahtera, aman, damai, lebih dan kurang. Saya mohon maaf. Saya Muhammad Dahlan. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.